Solo, Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat malam Sobat Muslim, pendengar Radio Muslim di kota Jogja dan sekitarnya, juga pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, kami kembali menyapa Sobat Muslim lagi di kesempatan malam hari ini. Di hari Rabu ini, tanggal 1 April 2020, kita berjumpa di acara rutin setiap pekan, yakni acara Halo Dokter. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, yang mana Sobat Muslim selain bisa mendengarkan materi dan pengetahuan baru seputar masalah kesehatan yang akan dibincang-bincang sesaat lagi, insya Allah Sobat Muslim bisa berkonsultasi atau bertanya mengenai kesehatan atau mengenai pembahasan yang akan dibahas di kesempatan malam hari ini kepada narasumber. Dan Sobat Muslim bisa tanyakan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 08232727533. Dan di kesempatan malam hari ini Sobat Muslim, insya Allah akan kita dengarkan pembahasan seputar bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi SARS-CoV-2 atau virus corona, ya. Bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi virus corona yang saat ini kondisi kita seperti sekarang ini, ya. Beberapa bulan terakhir dunia diguncang atau dilanda oleh wabah, suatu wabah bernama virus corona, dan juga telah sampai di Indonesia kurang lebih 1 bulan yang lalu, Sobat Muslim. Bahkan saat ini juga sudah sampai Jogja, ya, dan hampir di semua provinsi di wilayah Republik Indonesia ini. Dan insya Allah akan kita bersama-sama berbincang, dan nanti kita akan tanyakan mengenai beberapa hal atau banyak hal mengenai virus corona ini bersama narasumber kita, yakni Dr. Muhammad Saifuddin Hakim Hafizallahu Ta'ala, yang kali ini Didin telah dibersamai oleh beliau di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dr. Hakim. Ya, terima kasih atas kesempatannya di malam hari ini. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Dok. Dan mengingatkan lagi, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber Dr. Hakim di studio Radio Muslim Jogja. Mengingatkan nanti, Sobat Muslim, silakan bisa persiapkan pertanyaan atau bisa sampaikan pertanyaan mulai dari sekarang melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 08232727535333. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan atau bincang-bincang kita bersama narasumber, mungkin kita sedikit perkenalan, ya, dengan narasumber kita. Bisa saya panggil Dr. Hakim, begitu, ya, Dok? Baik. Ya. Dokter, kalau boleh tahu aslinya mana atau dan juga tinggal di mana, Dok? Aslinya saya dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang, Jawa Tengah, insya Allah. Ini tinggal di Jogja, Dok, tinggal, ya? Tinggal di Jogja. Jogja, ya. Baik. Lalu kalau boleh tahu, Dok, untuk dinasnya mungkin di mana, Dok, dan apa kesibukannya dalam dunia kesehatan ini, Dok? Saya di sehari-hari sebagai dosen. Okay. Ya, di departemen di departemen mikrobiologi Fakultas Kedokteran UGM. Oh, baik, ya. Masya Allah. Ya, terima kasih informasinya, Dok. Baik, Sobat Muslim, itu sedikit perkenalan kita, ya, bersama narasumber kita, Dr. Hakim. Insya Allah kan kita bincang-bincang bersama beliau seputar virus corona, ya, atau tepatnya bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi SARS-CoV-2. Langsung saja, Dok, kita masuk pada pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. SARS-CoV-2 itu adalah nama virusnya, ya, Dok? Iya, nama virusnya. Gitu. Lalu untuk yang sering kita dengar, COVID-19 itu nama penyakitnya. Nama penyakitnya, ya? Coronavirus disease. Oh, baik. Ya, lalu, Dok, bisa dijelaskan kembali mungkin tentang istilah-istilah ini atau istilah lainnya yang sering kita dengar akhir-akhir ini, Dok. Silakan, Dok. Istilah yang tadi. Iya. Ya, jadi SARS itu kan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Atau sindrom pernafasan akut yang sifatnya parah. Hmm. Ini dinamain SARS-CoV-2 karena virusnya itu ada kemiripan dengan virus SARS sebelumnya yang menyebabkan wabah pada tahun 2003. Okay. Ya. Jadi kalau dari analisis nukleotida yang menyusun virus SARS, ya, dan virus corona itu adalah virus RNA, bukan virus DNA. Nah, itu didapati kurang lebih kemiripannya kurang lebih 86%. Nah, sehingga dari sini ini bukan virus, sebetulnya ini bukan virus yang benar-benar baru, artinya 100% berbeda dengan sebelumnya, tapi ada kemiripan yang sampai 86%, tetapi kemiripan tersebut sudah cukup ya untuk menimbulkan pandemi yang saat ini kita lihat. Karena meskipun ada perbedaan kurang lebih 14%, itu pun sudah menyebabkan adanya perbedaan dari sisi karakter, dari sisi apakah virus itu mudah menyebar ke orang lain di sekitarnya apakah tidak ya. Jadi itu apa? Jadi ini bukan virus yang 100% baru ya, tapi ada kemiripan dengan virus SARS sebelumnya yang menyebabkan wabah 2003, sehingga para ahli kemudian menamai ini dengan SARS-CoV-2. Jadi seperti bagian dua asli itu mungkin. Iya, ya, ya itu kayak anak adiknya lah. Ya baik. Insyaallah. Lalu untuk istilah COVID-19 ini sendiri bagaimana, Dok? Ya, istilah COVID-19 itu adalah istilah untuk menunjukkan penyakit yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan ini sebetulnya juga mengalami pergeseran. Jadi kalau di awal-awal wabah dulu, penyakit yang ditimbulkan oleh virus baru ini, dan dulu kan di awal wabah itu kan namanya belum menjadi SARS-CoV-2. Ada yang ngasih nama Wuhan Coronavirus, ada yang ngasih nama 2009 novel Coronavirus gitu. Dan pada awal terjadinya wabah itu, pemerintah Cina mendefinisikan penyakit tersebut itu harus yang ditimbulkan oleh virus tersebut ya, itu jika pasien mengalami pneumonia berat, radang paru-paru berat gitu. Akan tetapi dengan berjalannya waktu pasien semakin banyak dan yang berdatangan ke rumah sakit juga semakin banyak, ternyata spektrum penyakitnya itu luas. Artinya apa? Artinya ternyata orang-orang yang terinfeksi virus baru ini itu tidak mesti dia akan muncul gejala pneumonia berat, radang paru-paru berat. Ya kalau kita radang paru-paru berat itu kan kita harus bukan harus ya, kita biasanya dirawat di rumah sakit, butuh ICU karena kita sesak nafas ya, sampai gagal nafas mungkin gitu. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, ternyata pasien-pasien yang terinfeksi ini tidak mesti muncul pneumonia. Artinya bisa jadi manifestasi penyakitnya itu lebih ringan. Dan itu yang kita saksikan sekarang. Ya ternyata setelah dilakukan investigasi antara WHO dengan otoritas kesehatan Cina, mereka dua institusi ini sudah mengeluarkan laporan awal tentang profil pasien sampai akhir Februari kalau nggak salah, yang ternyata 80% itu gejalanya ringan. Gejala ringan itu ya seperti common cold biasa. Ya kalau kita flu biasa gitu, ada ya batuk gitu, pilek ya, demam gitu ya. Nah, jadi mungkin yang salah satu yang membuat cukup melonjaknya kasus ini mungkin apakah karena mungkin orang menganggapnya oh ini flu biasa, apakah itu termasuk salah satu penyebabnya, Dok? Iya, jadi ini yang membedakan dengan SARS-CoV sebelumnya. Ya, jadi pada wabah SARS-CoV yang 2003 yaitu pasien yang terinfeksi dengan SARS-CoV ya, itu ketika dia bisa mentransmisikan, menularkan ke orang lain, itu dia udah muncul gejala. Jadi ketika dia muncul gejala itu dia baru dia bisa nularin ke orang lain. Karena kalau kita lihat dari sisi kadar virusnya yang cukup untuk menularkan orang ke orang lain, yaitu akan bareng dengan munculnya gejala. Nah, SARS-CoV-2 ini karakternya agak lain karena banyak studi menunjukkan bahwasannya orang yang dalam fase sebelum muncul gejala atau mungkin muncul gejala tapi ringan, itu dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Nah, ini yang menyebabkan salah satu perbedaan yang mendasar mengapa dulu SARS-CoV itu korbannya itu hanya 8.000 orang. Dari awal wabah ya, bulan November 2002, dan otoritas kesehatan menyatakan bahwasanya wabah itu berhenti bulan Juli 2003. Ya. Itu korban totalnya itu hanya 8.000, hanya ya, saya katakan hanya karena relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan sekarang ya, mungkin udah 300.000 orang yang sudah terinfeksi di seluruh dunia. Dan di sana, dan wabah SARS itu angka kematiannya 10%. Artinya kurang lebih 800 orang meninggal dunia. Di relatif tinggi dibandingkan dengan wabah yang sekarang, SARS-CoV-2, yang angka kematiannya lebih kecil, kurang lebih 4%. Ini data global ya. Ya, data global itu 4% totalnya. Gitu. Jadi itu salah satu perbedaan mendasar mengapa akhirnya kita menghadapi wabah besar yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan wabah SARS-CoV yang 2003. Wabah SARS-CoV 2003 itu dari sisi negara kurang lebih hanya 25 negara yang terkena dampak SARS-CoV. Itu pun mayoritas kasusnya ngumpulnya di Cina, Hong Kong, dan sekitarnya. Beda dengan sekarang yang udah hampir semua negara teritori yaitu terkena wabah. Ya. Dan itu tadi salah satu perbedaannya adalah dari sisi karakter virusnya, di mana orang-orang yang baru fase inkubasi atau dia baru mengalami gejala yang ringan, dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Ini berbeda karakternya dengan virus SARS-CoV sebelumnya, di mana orang itu muncul gejala ya baru ya, itu adalah waktu di mana dia bisa menularkan ke orang lain. Sehingga apa? Sehingga adanya kalaupun kita mau melakukan isolasi pada para penderita SARS-CoV-2 itu bisa dikatakan terlambat. Kenapa? Orang yang SARS-CoV-2 diisolasi itu kemungkinan adalah dia yang sudah muncul gejala, kemudian dia merasa butuh ke rumah sakit, kemudian dilakukan tes positif, baru dia diisolasi. Yang sudah cukup parah. Iya. Padahal sebelumnya dia sudah mungkin sudah menulari banyak orang. Gitu. Dan ini salah satu tantangan ya, kalau kita menghadapi suatu pandemi dengan karakteristik virus yang mudah menular, tapi kalau dia menyebabkan sakit itu dia tidak terlalu parah. Nah, ini yang tantangan global saat ini. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Dan Masya Allah, itu tadi Sobat Muslim sedikit penjelasan ya tentang virus Corona ya, yang bagaimana cara perkembangannya sampai dengan saat ini. Dan kita, bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita ada di acara Halo Dokter kali ini bersama narasumber Dr. M. Saifuddin Hakim Hafizullah Ta'ala. Kita insya Allah di sampai beberapa menit ke depan atau sampai jam 9 malam hari ini akan berbincang-bincang, dan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan. Kita membahas tentang bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi SARS-CoV-2 ini. Silakan Sobat Muslim bisa bergabung di nomor 0823-2727-5333. Baik Dok, kita kembali lagi. Mungkin kita saya ingin menanyakan apa sih dulu waktu pertama itu Dok? Apa penyebab virus ini bisa muncul Dok? Kira-kira virus muncul itu karena memang gimana ya? Untuk mudah. Jadi sebetulnya virus corona ini itu kan suatu grup virus yang sangat besar. Ya, ada, kalau kita mengenal SARS-CoV-2 itu hanya satu strain saja dari ribuan strain yang itu ada di hewan dan itu ada di manusia. Ya. Nah, virus corona itu paling banyak itu adalah yang beredar di kelelawar. Jadi reservoir utama coronavirus itu ada di kelelawar. Meskipun di hewan-hewan lain kita juga menemukan virus corona yang strain atau jenis yang lain, tapi tidak se diverse, tidak se sebanyak virus strain corona yang ditemukan di kelelawar. Nah, ketika virus corona yang ada di kelelawar ini dari dua jenis strain yang berbeda ini dia menginfeksi sel yang sama, atau bahasa awamnya itu kawin lah gitu, maka akan muncul virus corona jenis yang baru. Ya. Dan dari sisi apa urutan nukleotida atau urutan genomnya, virus corona itu yang paling panjang gennya. Dia sampai 26 atau sampai 30.000 kilobase pair. Ya. Nah, karena panjangnya itu, dia akan mudah untuk mengakomodasi kalau ada mutasi atau rekombinasi genetik. Nah, akhirnya muncul strain-strain yang baru, yang itu mungkin ya bisa yang namanya melompat. Melompat dalam arti sebetulnya dia awalnya hanya bisa menginfeksi hewan, tapi karena dia memperoleh apa kawin dan akhirnya muncul apa strain yang baru, akhirnya virus yang baru ini yaitu kemudian bisa menginfeksi manusia. Tetapi virus corona yang dari kelelawar ini tidak pernah dilaporkan atau kecil kemungkinan dia langsung menginfeksi manusia. Dia butuh binatang perantara. Ya. Yang namanya intermediate host namanya. Nah, apa binatang perantaranya? Binatang perantaranya itu ketika wabah SARS-CoV itu adalah kivet. Kivet itu luwak kalau dalam bahasa kita. Ya. Dan saat wabah MERS 2012 ya, yang kasus pertamanya itu ada di Jeddah di Saudi Arabia sana ya, itu hewan perantaranya adalah unta. Ya. Jadi mengapa demikian? Karena apa kasus pertamanya itu kan yang ada di Jeddah itu kan pasiennya kontaknya dengan unta. Ya, bukan dengan kelelawar. Ya. Nah, setelah dilakukan penelitian ternyata virus yang ada di unta ini berasal dari simbahnya yang ada di kelelawar. Gitu. Dan ini sudah beredar di virus MERS itu sebetulnya sudah beredar di unta kurang lebih 30 tahun sebelum menyebabkan wabah. Kenapa kok kita bisa mengatakan 30 tahun? Itulah apa para tekunnya para peneliti. Jadi mereka itu 30 tahun sebelum wabah mereka udah mengumpulkan serum unta tahun 80-an. Dan serum unta yang mereka kumpulkan tahun 80-an itu mereka uji, mereka punya enggak antibodi terhadap MERS. Dan ternyata serum unta tahun 80-an itu ternyata terdeteksi positif mengandung antibodi melawan MERS. Artinya apa? Artinya virus MERS ini ya dari kelelawar entah gimana caranya itu bisa nempel ke unta 30 tahun yang lalu, kemudian virus MERS ini beredar terus di unta 30 tahun lamanya sampai akhirnya 2012 yaitu mempunyai kekuatan baru sehingga bisa lompat ke manusia. Jadi itu ceritanya. Dan ada di awal-awal wabah itu itu hanya konspirasi, itu hanya ini hanya virus rekayasa, atau itu hanya virus yang dibuat-buat untuk apa? Untuk sengaja menimbulkan wabah. Dan itu sudah bisa dibantah secara ilmiah bahwasanya dari analisis genetik ya virus SARS-CoV-2 ini itu mutasinya random atau rekombinasi genetiknya random. Itu nggak mungkin itu sengaja dibuat orang gitu. Dan itu sudah muncul paper ya baik di Science atau di jurnal-jurnal lain yang untuk hanya khusus membantah anggapan sebagian orang bahwasannya virus corona ini adalah virus rekayasa manusia. Dan kalau itu rekayasa manusia itu hanya negara-negara maju yang bisa melakukan sampai sedalam itu. Dan kalau lah itu betul, itu kan mereka berarti menggali lubang kuburnya sendiri. Ya, kita tahu negara adidaya Amerika sekarang udah kewalahan, mereka memiliki lonjakan drastis. Nomor satu sekarang. Nah, belum lagi negara asalnya Cina misalnya. Belum lagi negara-negara Eropa. Ya, itu kalau misalkan itu adalah benar direkayasa oleh sebagian orang, itu sama artinya dengan menggali lubang sendiri. Dan kita bisa lihat efeknya sekarang. Gitu. Itu dari sisi cara bodon ya. Cara bodon itu gimana orang awam melihat, ini kok masa sih apa masa sih rekayasa? Mau rekayasa kok kayak ngorbanin diri sendiri. Mereka harus mengalami resesi ekonomi, harus ngorbanin banyak uang untuk invest. Itu terlalu mahal harganya kalau mereka mainin virus hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, dan itu dari sisi cara bodoh tadi kan. Tapi dari sisi ilmiah, kalau kita melihat apa sequencing atau genetika dari virus SARS-CoV-2 ini, itu random. Jadi nggak mungkin itu apa sengaja direkayasa dalam bentuk tertentu. Baik, ya, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Dan itu tadi penjelasan kembali dari Dr. Hakim, Sobat Muslim, Masya Allah ya. Bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di acara rutin kita setiap pekan, yakni Halo Dokter, Bincang-Bincang dan Tanya-Jawab seputar kesehatan. Dan kali ini kita dibersamai oleh Dr. Saifuddin Hakim, membahas tentang bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasi, silakan disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, Dok, kita lanjutkan kembali, Dok. Virus corona ini, Dok, ketika menyerang manusia, tadi ada tanda tanya seperti cukup ringan ya, Dok, ya, seperti flu biasa atau common flu seperti itu, dan cenderung mungkin tidak terlihat seperti itu ya, Dok, ya. Nah, kira-kira bagaimana sih, Dok, sebenarnya tanda-tanda yang muncul jika seseorang terkena virus corona ini, Dok? Tadi tanda-tanda yang muncul itu sulit dibedakan ya, untuk dibedakan dari infeksi pernafasan karena penyebab yang lain, karena gejalanya itu sama. Ya, demam, ya batuk, gitu. Terus pilek ya. Kemudian itu kalau yang ringan ya. Kemudian ada fase berat, itu ketika dia muncul sesak nafas ya. Kemudian kalau nanti sampai kritis butuh ICU ya, berarti dia udah jatuh dalam kondisi yang sangat berat. Tapi saya sampaikan tadi 80% itu ringan, kurang lebih 15-16% itu gejalanya berat. Gejala berat itu ya tadi sampai sesak nafas dan lain-lain. Kemudian sekitar 4-5% itu menjadi gejala yang kritis, yaitu artinya dia butuh perawatan di ICU, butuh ventilator untuk membantu pernafasannya supaya tetap normal. Baik. Apakah ada perbedaan yang cukup mencolok dengan flu biasa gitu, Dok? Perbedaan yang mencolok dengan flu biasa, kalau setahu saya sih itu tadi kurang lebih sulit untuk dibedakan. Apalagi ya, meskipun kalau dalam situasi pandemi ini, kalau kita berhadapan dengan apalagi tenaga kesehatan ya yang ada di front garda terdepan ya, kalau misalnya mereka mendapati pasien semacam ini, tetap ya kita tetap waspada, jangan sampai ya itu ternyata adalah SARS-CoV-2. Jadi tetap perlindungan dirinya maksimal dan seterusnya gitu. Karena ini kita sedang dalam situasi pandemi. Ya. Lalu, Dok, kalau jika misalnya ada di antara kita mengalami tanda-tanda seperti itu, Dok, kira-kira apa yang harus dilakukan, Dok? Apakah kita langsung datang saja ke fasilitas kesehatan atau bagaimana, Dok? Kalau kita memiliki gejala dan tanda tersebut, maka itu dilihat apakah misalnya pertama kita punya riwayat perjalanan dari negara atau daerah yang melaporkan adanya transmisi lokal dari COVID-19. Itu yang pertama yang harus kita lihat dulu. Kemudian yang kedua, apakah kita punya riwayat kontak dengan ya, pasien yang kontak dekat atau close contact dengan misalnya pasien yang berada dalam pengawasan, atau kita memiliki riwayat kontak dengan pasien yang positif COVID-19. Gitu, itu dulu yang harus kita pegang. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki kalau kita misalkan muncul gejala batuk, demam, kemudian kita menganggap diri kita itu suspek, kemudian kita ke puskesmas atau rumah sakit, padahal kita tidak ada riwayat-riwayat itu, ya, dan kita pun juga tetap, dan misalnya itu gejala itu ringan, bisa saja kita self-isolation di rumah. Gitu. Karena apa? Karena kapasitas isolasi di rumah sakit itu kan juga terbatas. Jadi apa itu yang harus menjadi bijak juga kita. Ya, nggak masalah kita tetap periksa untuk memastikan, apalagi kalau kita memang betul-betul awam. Tapi juga apa ketika dokter misalnya memutuskan, oh ini tidak ada riwayat ya tadi berpergian ke daerah yang melaporkan transmisi lokal, kemudian tidak ada riwayat kontak dengan apa pasien yang diduga COVID-19 atau pasien yang sudah terkonfirmasi, ya kemudian dokternya menyarankan untuk pulang dulu, kemudian bisa saja disarankan untuk self-isolation di rumah, ya maka itu yang harus dijalani, yang harus dilakukan. Oke. Untuk kontaknya itu dok, kontak, apakah ada riwayat kontak dengan mungkin orang yang kemungkinan dia terinfeksi, itu kontaknya bagaimana dok? Apakah berjabat tangan atau bagaimana dok? Iya, kontak itu adalah kalau kita berada dalam radius yang memungkinkan kita tertular. Gitu. Misalnya karena penularan dari COVID-19 ini kan melalui droplet, terutama respiratory droplet. Ya. Jadi ketika kita berada dalam jarak yang dekat dengan pasien tersebut, maka salah satu prinsip dari penghentian transmisi adalah melakukan karantina. Jadi kalau isolasi itu adalah pasien yang memang betul-betul sudah terkonfirmasi positif, dia diisolasi. Itu tujuannya adalah untuk menghentikan penularan. Nah, setelah dilakukan isolasi pada pasien yang terbukti positif, maka untuk menghentikan transmisi berikutnya adalah itu yang dinamakan dengan contact tracing. Tracing kontak. Pasien ini ketika dia sudah positif, dia ada interaksi dengan siapa saja. Dan kontak dekat itu tidak selalu diartikan dengan kita dekat-dekat sama orang itu. Ya, tapi prinsip epidemiologis, semua orang yang dianggap dia telah terekspos itu dianggap infeksius sampai terbukti tidak. Ini kasus yang terjadi misalnya ya ketika di Jakarta ada masjid ya yang di mana ada berapa ratus itu 170 ya. Jamaah yang kemudian dikarantina karena ada tiga orang yang positif di masjid tersebut. Maka 170 ini bisa jadi dia sehat-sehat saja. Tapi dalam prinsip penghentian transmisi, semua orang ini dianggap dia telah terekspos. Dan kalau dia dibiarkan berkeliaran, ini nanti akan memperluas daerah penyebaran. Itu. Sehingga salah satu prinsip untuk penghentian transmisi itu adalah orang-orang ini itu harus dilakukan karantina. Jadi itu bedanya antara isolasi dengan karantina. Kalau isolasi itu jelas pasiennya udah positif. Kalau karantina terbatas namanya, ya itu adalah kita melakukan apa karantina pada orang-orang yang diduga dia telah terekspos virus tersebut, meskipun bisa jadi tidak. Ya, terima kasih dok atas penjelasannya. Dan itu tadi Sobat Muslim, beberapa penjelasan kembali yang disampaikan oleh Dr. Hakim ya tentang bagaimana penularan virus corona ini, dan salah satunya adalah dengan kontak ya atau berdekatan dengan orang yang kemungkinan dia positif tertular atau terjangkiti virus corona ini. Nah Sobat Muslim, silakan bisa sampaikan pertanyaan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau memiliki hal yang ingin dikonsultasikan di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 082327275333. Baik dok, kita lanjutkan kembali. Tadi ini paling banyak tertular atau hampir semua mungkin melalui droplet ya dok ya? Iya. Atau close contact. Oh, close contact ya. Atau apakah ini bisa seseorang itu tertular melalui udara dok? Kalau udara ini yang agak salah difahami oleh sebagian orang ya. Kemudian karena merasa virusnya melayang-layang di udara, kemudian nyemprotin disinfektan ke udara, ini useless, ini nggak ada manfaatnya. Jadi ada istilah droplet dan aerosol. Jadi kalau droplet itu adalah partikel yang keluar saat kita bersin atau saat kita berbicara atau kita batuk, dan itu secara ukuran itu lebih dari 5 mikron. Ya, sehingga dia akan jatuh karena pengaruh gravitasi. Jadi nggak mungkin droplet itu kemudian layang-layang di udara, kemudian bisa jalan-jalan sampai satu radius, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Tapi ada penularan yang namanya aerosol. Ya, aerosol itu bisa lebih tahan berada di udara, memang. Ya. Dan ukuran partikelnya itu kurang dari 5 mikron, berbeda dengan droplet tadi. Tapi untuk menciptakan sesuatu yang aerosol, itu nggak bisa kalau hanya dengan bersin, hanya bicara, dan seterusnya. Ya. Ya. Di penelitian yang melaporkan bahwasanya SARS-CoV-2 itu tahan dalam aerosol, itu untuk membuat partikel aerosolnya itu butuh perlakuan khusus. Jadi ada alat yang menciptakan, yang berfungsi untuk menciptakan aerosol. Jadi bentuknya mungkin semacam pompa tertentu yang saya juga belum pernah lihat barangnya, sehingga dari situ kemudian tercipta partikel aerosol yang di dalamnya terkandung virus. Dan ini dilaporkan oleh peneliti tersebut, yang ini terbit di jurnal New England Journal of Medicine, itu bisa bertahan sampai 3 jam. Ya, tapi tadi saya sampaikan, ini adalah butuh perlakuan khusus untuk menciptakan partikel aerosol. Alat khusus. Ya, butuh perlakuan khusus. Dan untuk menciptakan aerosol itu banyak, dan resiko menciptakan aerosol itu berada pada di rumah sakit, pada tindakan-tindakan medis tertentu yang memang beresiko terjadinya aerosol. Misalnya intubasi, misalkan suction, dan seterusnya. Ya. Jadi sebetulnya yang kemungkinan adanya aerosol itu untuk setting rumah sakit, yaitu tindakan-tindakan medis tertentu. Adapun di setting komunitas, di masyarakat, itu tidak. Oleh karena itu sampai sekarang pun WHO tidak menganggap bahwasannya virus SARS-CoV-2 ini bisa menular melalui airborne transmission. Sebagian orang itu menduganya, loh, ini pasti udah airborne. Wong yang terinfeksi aja udah ratusan ribu orang. Yang negara yang terinfeksi udah 170 ribu orang. Ini bukan masalah apakah virus SARS-CoV-2 ini menjadi airborne ataukah tidak. Tapi tadi karakter virus SARS-CoV-2 yang dia itu ketika menginfeksi itu gejalanya ringan, itu adalah salah satu faktor utama. Kemudian dia penderita yang berada dalam fase inkubasi atau ketika muncul gejala yang ringan itu sudah bisa menularkan orang lain, itu juga menjadi faktor yang lain juga, ya kan? Kemudian situasinya juga jauh berbeda antara sekarang 2020 dengan 2003. Kita bisa lihat 2003 itu angka flight penerbangan mungkin tidak akan seramai 2020. Apalagi epicentrum pertama di Wuhan itu adalah kota besar, pusat industri, ada airport besar di situ, kemudian itu adalah jalur kereta api yang sangat padat, ya. Kemudian dari sisi memudahnya virusnya menular ke orang lain, itu lebih tinggi kapasitasnya SARS-CoV-2 dibandingkan SARS-CoV sebelumnya. Ya. Itu situasi-situasi itu yang menyebabkan bahwa kita akhirnya sekarang menghadapi pandemi besar. Dan itu tidak, sampai saat ini tidak berhubungan dengan apakah SARS-CoV-2 itu menular melalui airborne ataukah tidak. Ya. Baik. Jadi sekali lagi untuk virus corona itu tidak bisa menular melalui aerosol. Saya ya, tidak mengatakan tidak bisa, tapi bukti saat ini itu tidak mendukung bahwasannya ada potensi penularan melalui udara. Udara. Ya. Baik. Kalau bisa atau tidaknya ya kita belum tahu kan. Iya. Ya. Ya. Baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Dan Sobat Muslim, bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, selamat datang, silakan bisa bergabung. Bisa sampaikan pertanyaan dari Sobat Muslim atau pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasi di kesempatan malam hari ini. Kita bersama narasumber kita, yakni Dr. Saifuddin Hakim, Hafizallahu Ta'ala. Kita membahas tentang bagaimana kita bisa mengakhiri virus corona atau pandemi SARS-CoV-2 ini. Silakan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Sobat Muslim atau dari pendengar Radio Muslim Jogja. Kita coba bacakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dokter beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Ingin bertanya, Dok, apakah seseorang yang pernah terkena asma di masa lalu merupakan seseorang yang riskan terkena penyakit COVID-19 ini, Dok? Terima kasih, jazakumullah khairan. Mohon jawabannya, Dok. Ya. Jadi, kalau asma itu kan penyakit yang sifatnya kronis ya. Ya. Jadi, di antara faktor resiko munculnya penyakit berat itu adalah adanya penyakit penyerta sebelumnya. Ya. Penyakit penyerta sebelumnya itu adalah misalnya penyakit jantung, kemudian penyakit pernafasan, ya. Atau ya misalnya dia adalah perokok berat sehingga paru-parunya sudah tidak sesehat orang yang normal yang tidak bukan perokok. Kemudian penyakit lain, diabetes. Ya, jadi intinya adalah kalau kita melihat profil angka kematian atau kelompok mana yang berisiko tinggi mengalami kematian itu berada pada usia 50 tahun ke atas dan itu memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Jadi populasi inilah yang paling rentan. Adapun resikonya untuk mendapatkan infeksi ya, itu kurang lebih sama. Tetapi setelah terinfeksi itu apakah dia mengalami gejala ringan atau akhirnya mengalami gejala berat sampai meninggal dunia, ini yang berbeda. Jadi kalau misalnya itu asma dan itu masih kronis, ya apalagi kemudian terinfeksi dengan SARS-CoV-2, tentunya ini menjadi gejala yang lebih berat. Ketika apa? Karena dia memiliki faktor risiko penyakit asmanya, yang itu pun kalau misalkan nanti kemudian apa ada muncul kumat misalnya asmanya kambuh, ya tentu itu kan juga menimbulkan sesak nafas. Dan apalagi ketika SARS-CoV-2 ini menginfeksi juga menimbulkan gejala berat sesak nafas, sehingga bisa jadi itu menjadi lebih berat. Akan tetapi saya sampai saat ini saya belum melihat data yang lebih detail lagi tentang apakah profil pasien-pasien yang meninggal karena COVID ini berapa persentasenya yang memiliki yang memiliki penyakit penyerta berupa asma kronis. Itu yang belum saya lihat. Tapi secara logika sih ya, jadi kalau misalnya orang tersebut itu memiliki asma sebelumnya, kalau misalnya dia terinfeksi SARS-CoV-2, kemungkinan besar akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Ya, itu sama dengan mereka memiliki penyakit yang lain, misalnya penyakit paru obstruktif kronis atau yang lainnya. Baik. Ya, terima kasih Dok. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Jadi ini tidak berpengaruh kepada riskan atau tidaknya dia terpapar ya Dok ya. Tapi berpengaruh ketika terinfeksi reaksinya kepada tubuh bagaimana? Seperti ya, itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi berarti ini kondisi tubuh yang sehat itu juga cukup penting ya Dok ya. Jadi ya, misalnya ya, itu juga bisa berarti lebih semakin bisa mengimunitas atau melawan virus tersebut ketika ya, orang terinfeksi seperti itu Dok ya. Baik ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Itu tadi jawaban dari Dr. Hakim bagi yang bertanya ya, semoga bisa menjadi kejelasan. Bagi Sobat Muslim dan pendengar lainnya, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi juga di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa sampaikan ke nomor 08232727533. Ya Dok, kita lanjut lagi. Tadi dokter juga sempat menyinggung beberapa pandemi yang lainnya untuk 2003 tadi ada ya. Itu SARS-CoV yang pertama Dok, dan tentang perbandingan dengan coronavirus yang sekarang ini Dok, bagaimana perbandingannya dengan pandemi-pandemi yang sebelumnya, manakah yang lebih misalnya mematikan atau bagaimana perbedaannya Dok? Ya, jadi tadi saya sudah nyinggung sedikit sih, jadi pada saat wabah SARS-CoV tahun 2003 itu akhirnya bisa berakhir, maksudnya bisa dihentikan. Tadi saya cerita ya, itu kasusnya pertama tahun 2002 November, kemudian ditemukan, kemudian dideklarasikan itu sudah teratasi, itu baru bulan Juli 2003. Itu ada perbedaannya. Teknologi ketika ada wabah pertama kali November 2002, itu ketemu virusnya itu butuh waktu sebulanan lebih. Bahkan ketika itu para ahli debat, ini virusnya yang menyebabkan apa? Itu nggak ketemu sampai sekitar bulan Februari baru ketahuan bahwa itu adalah coronavirus. Sebagian sebelum dideklarasikan itu malah sebagian peneliti Hong Kong itu mendeklarasikan, oh ini penyebabnya itu adalah paramyxovirus, jenis virus yang lain. Tapi ini akhirnya tidak terbukti. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. SARS-CoV yang sekarang itu nggak hanya butuh hitungan hari untuk bisa melihat bahwasanya ini penyebabnya adalah corona jenis baru. Bedakan dengan SARS-CoV dulu yang kita butuh sampai sebulan lebih. Bahkan 2 minggu setelah diidentifikasi, kita udah punya alat diagnostiknya yang dikembangkan di Cina. Jadi, dari sisi kecepatan deteksi, itu sebetulnya kondisi sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan wabah 2003. Ya. Tapi mengapa kok akhirnya wabahnya itu jadi beda sekali hasilnya? SARS-CoV sebelumnya yang tadi saya cerita 8.000 orang yang akhirnya terpapar, terinfeksi dengan angka kematian 800 kurang lebih 10%. Dan sekarang, dan itu hanya sekitar 25 negara yang terdampak. Sedangkan kita sekarang hampir semua negara dan teritori terdampak dengan jumlah orang absolut yang terinfeksi mungkin udah tembus lebih dari 300.000 orang per hari ini. Ya, saya belum melihat data update hari ini, tapi mungkin sudah 300.000 lebih orang di seluruh dunia. Kok bedanya jadi jauh sekali? Padahal tadi saya sampaikan beda kemiripannya aja 86%. Artinya yang nggak sama itu kan cuma 14%. Banyak miripnya daripada nggak samanya. Tapi ternyata 14% perbedaan itu sudah cukup membedakan virus ini secara karakter. Ya. Karakter yang pertama adalah tadi periode infeksiusnya itu aja udah berbeda. Ketika SARS-CoV itu orang itu infeksius, infeksius artinya dia bisa menularkan ke orang lain itu ketika dia udah muncul gejala. Ketika dia udah muncul gejala, baru dia bisa efektif menularkan ke orang lain. Sedangkan pada virus SARS-CoV-2 ini, itu orang yang baru dalam fase-fase awal penyakit, atau dia muncul gejala tapi ringan, dia sudah infeksius. Ya kan? Kemudian yang dari sisi yang kedua adalah dari sisi angka keparahan. Kita lihat bahwasanya angka kematiannya kan 10%, artinya lebih tinggi. Artinya ada sebagian proporsi, ada sekian kasus-kasus SARS, itu adalah kasus-kasus berat. Yang itu dia merasa bahwasanya dia sakit, kemudian dia datang ke rumah sakit. Kemudian dilakukan isolasi. Ya. Nah, ketika diisolasi, itu tetap isolasi pada penderita SARS-CoV itu bisa dibilang itu lebih efektif. Mengapa? Karena dia diisolasi dalam periode yang infeksius. Dia muncul gejala, kemudian dia infeksius, kemudian ketahuan, langsung diisolasi. Beda dengan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 orang yang gejalanya ringan, dia nggak merasa perlu ke rumah sakit. Akhirnya dia udah jalan-jalan. Begitu dia muncul gejala berat, dia baru datang ke rumah sakit, kemudian diisolasi. Ini kan terlambat. Karena apa? Karena isolasi itu efektif. Ya, isolasi itu menjadi tidak efektif jika masa inkubasinya lama, dan selama dia masa inkubasi, dia sudah infeksius. Itu menjadi tidak efektif. Dan itulah yang kita hadapi sekarang. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah resiko penularannya lebih tinggi SARS-CoV-2 dibandingkan SARS. Kalau di bidang penyakit itu ada kita mengenal angka R0. R0 itu adalah kalau ada satu orang yang terinfeksi, berapa orang di sekitarnya yang punya potensi untuk menularkan. Kalau angka SARS-CoV itu kurang lebih 2. Jadi ada satu orang itu bisa nularin ke 2 orang di sekitarnya. Tapi yang SARS-CoV-2 ini lebih tinggi. Sebagian peneliti membuat simulasi bahwa itu mungkin 3-4. Itu yang karakter yang berikutnya. Nah, kemudian tadi, orang-orang yang SARS-CoV itu kan ketika dia muncul gejala, dia infeksius, akhirnya dia di rumah sakit. Artinya apa? Artinya dia bisa dilakukan isolasi sebelum dia sempat nularin ke orang lain. Ya kan? Berbeda dengan SARS-CoV-2 yang sekarang. Sehingga apa? Sehingga profil wabahnya itu beda. SARS-CoV itu kebanyakan adalah infeksi di rumah sakit atau apa, hospital outbreaks. Jadi sekian proporsi yang banyak, 8.000 orang itu ada proporsi yang besar, yang itu adalah adanya wabah yang terjadi di rumah sakit. Berbeda dengan SARS-CoV-2, di mana penularannya itu beredar di masyarakat. Itu yang profil SARS-CoV dan MERS-CoV itu outbreak-nya, ya kebanyakan pasiennya, atau saya tidak ingat betul apakah ini mayoritas ataukah tidak, tapi ada proporsi yang signifikan dari pasien-pasien SARS-CoV dan MERS-CoV itu yang didapatkan dari outbreak di rumah sakit, bukan di komunitas. Berbeda dengan wabah yang sekarang, SARS-CoV-2 itu kebanyakan itu transmisinya berlangsung di rumah sakit, berlangsung di komunitas, bukan di rumah sakit. Nah itu yang membuat kita situasinya lebih sulit. Karena apa? Karena kita harus mengendalikan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu para ahli sekarang dengan model karakter yang beda ini, ya, itu apakah cara-cara tradisional itu cukup ampuh untuk bisa menghentikan transmisinya? SARS-CoV-2 itu dulu dihentikan transmisinya dengan cara yang kita lihat sekarang. Ada isolasi, isolasi tadi pada pasien yang positif, karantina itu pada pasien orang-orang yang sudah terduga terpapar penyebab virusnya, meskipun dia belum tentu sakit. Kemudian ada social distancing, yang ini juga memperlebar jarak antar individu, ini juga untuk menekan angka transmisi, ya. Atau community wide containment namanya dalam bahasa ini, yang sekarang lebih populer dengan istilah lockdown. Itu karantina besar-besaran di suatu wilayah tertentu. Nah ini dulu bisa untuk ngatasin SARS-CoV sebelumnya. Akan tetapi dengan model yang sekarang, dengan karakteristik virus yang sekarang, apakah yang semacam ini itu pun bisa dibilang ampuh untuk mengatasi pandemi ini? Ini yang menjadi masih tanda tanya. Meskipun ya, apa yang dilakukan Cina di Wuhan dan sekitarnya itu sudah menunjukkan bahwasannya itu bisa untuk menghambat laju pertambahan kasus, tapi tidak menstop secara total. Ya. Jadi mengapa mereka akhirnya Wuhan itu di lockdown dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, ya, yang dengan adanya lockdown di Wuhan itu akhirnya pertambahan kasus dua kali lipatnya itu bisa geser dari 2 hari menjadi 4 hari misalnya. Jadi udah cukup untuk ngasih tenaga kesehatan itu bernafas. Kalau hari ini 100, 2 hari berikutnya 200. Tapi setelah adanya lockdown untuk mencapai dari 100 ke 200 itu butuh 4 hari. Itu kan udah lumayan. Ya. Gitu. Tapi tidak bertujuan untuk menghentikan transmisi. Apalagi sekarang intermediate host-nya itu belum ketahuan. Ya. Kalau kita dulu wabah, ketika ketahuan misalnya wabah SARS-CoV luwak, gampang, tinggal dibunuhin aja luwak, ya kan? Kan dulu seperti itu, dan kita sampai hari ini masih lihat dulu foto-foto pemerintah Cina itu yang sampai menghabisi kivet, intermediate hostnya. Nah sekarang kita menghabisin apa? Ya kan? Karena pada initial case di Wuhan, ya itu semua binatang dijual di situ kecuali kelelawar. Artinya apa? Artinya ini manusia awal-awal yang apa, pasien yang awal-awal terkena wabah itu pasti terekspos dengan binatang tertentu yang itu bukan kelelawar. Itulah intermediate host-nya yang harus dicari. Meskipun sebagian peneliti menganggap bahwasanya intermediate host-nya itu adalah ular. Tapi ini belum meyakinkan. Masih harus diyakinkan lagi. Jadi kan mungkin habis ini kerjaan para peneliti adalah meneliti hewan apa aja yang ada di Wuhan sana, yang dijual di pasar hewan liar itu, kemudian mana di antara hewan-hewan itu yang kemungkinan besar adalah hewan perantara sebelum dari kelelawar ke manusia. Sama seperti yang di Jeddah itu unta. Unta, ya? Iya. Baik, ya. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Baik, Sobat Muslim, tadi kita simak kembali beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Hakim. Dan Dok, ini ada pertanyaan lagi yang masuk, coba kita bacakan dari Sobat Muslim. Izin bertanya dokter, saya beberapa hari sekali bersepeda. Namun di saat-saat seperti ini kadang saya masih tetap bersepeda, tapi pakai buff, apakah itu boleh dok? Dalam kondisi seperti ini, mohon jawabannya dok. Kalau saya untuk aktivitas di luar rumah, apalagi aktivitas fisik, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah asal menghindari kerumunan, karena yang menjadi resiko utama adalah close contact. Jadi selama kita misalnya bersepeda dan itu misalnya bersepeda ke persawahan atau apa yang tidak ada kerumunan orang di situ, nggak masalah. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan diri. Ya, terima kasih dok atas jawaban dan penjelasannya. Itu tadi jawaban dari Dr. Hakim. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya, bagi yang ingin bertanya atau memilih konsultasi seputar kesehatan atau mengenai pembahasan kita di kesempatan kali ini terkait dengan virus corona, bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, selagi menunggu pertanyaan dari Sobat Muslim dan pendengar, kita lanjutkan kembali. Nah ini kan virus ini cukup cepat ya dok penyebarannya, dan juga Kementerian Kesehatan dan pemerintah kita pun juga sudah mengimbau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah atau menghambat persebaran virus ini. Salah satunya ini dengan cuci tangan dok dengan sabun ya, lalu menggunakan hand sanitizer. Nah ini bagaimana sih dok proses cuci tangan ini kok bisa mencegah penularan virus corona ini dok? Jadi kan tadi penularan utama itu kan via droplet, ya. Dan kemudian tangan kita itu kan seringkali menyentuh daerah-daerah yang ada di hidung dan mulut gitu. Sehingga kemungkinan tangan kita itu menjadi terkontaminasi, yaitu menjadi sangat tinggi. Itulah mengapa sering saya ditanya, dok kok yang dicuci tangan, kok nggak sekalian aja mandi sekalian, atau cuci kaki. Sampai ada meme sering cuci tangan tapi lupa cuci kaki, kemudian kakinya jadi hitam gitu kan. Ya itu mengapa apa sih yang menjadi faktor yang kita perhatikan tuh cuci tangan, ya karena tangan itulah yang memang beresiko tinggi, karena kita bersin, kita nempelin tangan ke hidung atau mulut ya, kemudian akhirnya partikel itu nempel di tangan, kemudian kita ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain atau kita berjabat tangan itu juga pakai tangan ya. Kemudian setelah kita itu, kemudian kita menyentuh benda-benda di sekitar kita, entah itu pintu, daun pintu, dan seterusnya, itu juga pakai tangan. Sehingga dari situ lah konsep mengapa sih yang sangat diperhatikan itu adalah tangan. Itu ya karena itu. Gitu. Baik, ya. Lalu juga beberapa poster itu ada, dok, menunjukkan bahwa ada langkah-langkah mencuci tangan. Apakah memang harus menggunakan langkah-langkah seperti itu, dan memang apakah cuci tangan biasa itu tidak cukup untuk membunuh? Mencuci tangan, mengapa kemudian kita ada 6 langkah mencuci tangan itu kan supaya supaya semua area tangan itu kan tercuci. Jadi ada telapak bagian dalam, bagian luar, kemudian sela-sela jari, kemudian kuku yang ada di atas, kemudian yang ada di jempol dan seterusnya gitu. Jadi selama kita bisa memastikan bahwasanya semua area itu sudah tercuci, yaitu insya Allah aman gitu. Cuma ada 6 langkah mencuci tangan itu kan hanya untuk memastikan bahwa oh ini loh ada cara yang sistematis, sudah nggak usah apa-apa. Ada cara yang sistematis sehingga kita bisa memastikan bahwa semua area tangan atau telapak tangan itu tercuci dengan sempurna. Baik. Jadi dan sela-sela seperti itu ya, ada sela-sela jari, kemudian bagian atas atau bagian kuku dan seterusnya. Baik. Tadi juga disinggung mungkin ada misalnya benda-benda tertentu seperti daun pintu, meja dan lain-lain yang terkontaminasi. Itulah yang perlu dilakukan disinfeksi permukaan namanya. Baik. Yeah. Jadi disinfektan itu untuk benda mati atau lalu untuk. Jadi itu yang termasuk salah kaprah juga ketika orang masuk kampung kemudian disemprot itu untuk apa? Gitu. Karena ketika dia adalah membawa virus, kalau dia dicurigai adalah karier misalnya, ya virusnya itu kan udah masuk ke dalam tubuh, pernafasan. Jadi buat apa disemprot? Dan kemudian disemprot itu juga menimbulkan resiko kesehatan tersendiri ketika disinfektan tersebut terhirup oleh pernafasan. Dan itu tidak efektif untuk mengurangi ya penularan dari SARS-CoV-2. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan mengingatkan lagi Sobat Muslim dan pendengar, silakan bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini kepada Dr. Hakim di studio, yang mana kita membahas atau berbincang-bincang bersama beliau tentang virus corona ya, yang saat ini sedang melanda dunia ya, dan sudah sampai Indonesia, bahkan Yogyakarta ya. Silakan bisa tanyakan atau bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Baik dok, kita ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Pak Dokter dan keluarga. Izin bertanya, apakah sudah ada penelitian mengenai efek jangka panjang atau kekebalan bagi penderita yang sembuh dari COVID-19? Jazakallah khairan. Belum ada. Belum ada. Iya, karena ini kan juga virus baru dengan karakter yang tadi saya sampaikan ya, sehingga profil pasien-pasien yang sembuh dari COVID-19 ini, apakah dia memiliki kekebalan yang cukup untuk selanjutnya ataukah tidak, ya kita belum tahu. Tapi kalaulah dia sembuh dari COVID-19, apakah dia berarti aman dari pandemi berikutnya oleh corona jenis lain? Belum tentu juga. Ya kan, dunia itu sekarang di MERS juga, ya nyatanya orang-orang Cina dulu kena SARS-CoV. Sekarang tetap aja ada SARS-CoV-2. Gitu. Jadi karena karakteristik novel virus, virus-virus baru itu kan, sehingga imunitas tubuh kita itu belum mengenali. Ya, itu yang menjadi perhatian utama. Jadi apa, bisa jadi itu apa muncul kekebalan, tapi apakah orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini besok kalau ada pandemi corona yang lain, SARS-CoV-3 misalnya, apakah menjadi terlindungi, apakah menjadi orang-orang yang kebal? Belum tentu juga. Kita belum tahu karakter virus, misalkan besok ada SARS-CoV-3 misalnya, atau coronavirus jenis yang lain, strain yang lain. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Jazakallah khairan atas jawabannya. Dan baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Pemerintah sudah menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah, seperti itu, dan juga himbauan-himbauan lainnya yang hendaknya melakukannya seperti itu. Dan salah satunya adalah mengurangi kegiatan di rumah. Lalu dok, apa yang harus dilakukan misalnya atau diperhatikan bagi kita yang memang harus terpaksa harus keluar rumah dok untuk bekerja misalnya, atau membeli kebutuhan pokok dan keperluan mendesak lainnya, di mana ini persebarannya pun juga cukup cepat. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan, Dok? Ya, jadi prinsipnya kalau dengan tetap harus tetap keluar rumah, itu prinsipnya adalah tadi, karena kontaknya itu adalah close contact. Jadi tetap kita berusaha untuk senantiasa mencuci tangan. Nah, kalau masyarakat awam itu kok sesering mencuci tangan itu patokannya apa? Gitu kan. Jadi patokannya misalnya kita mencuci tangan ketika kita misalnya menyentuh sesuatu yang kita tidak yakin apakah sesuatu itu bersih ataukah tidak, maka itu harus mencuci tangan. Apalagi di tempat-tempat umum, ada public space area, itu kan kita tidak tahu apakah yang kita sentuh itu adalah sesuatu yang sebelumnya disentuh oleh penderita misalnya. Kita kan tidak tahu, makanya itu perlu cuci tangan. Atau ketika kita menyiapkan sesuatu kepada orang lain, kita mau menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang itu menjadi rekan kerja kita di kantor, ya kan? Maka untuk menghindari atau meminimalisir resiko, kita perlu mencuci tangan. Atau kita menerima sesuatu dari orang lain yang kita juga tidak yakin apakah orang lain itu bersih ataukah tidak, maka perlu juga untuk mencuci tangan sebelum kita nyentuh tubuh kita sendiri, terutama ya hidung dan mulut. Jadi kemudian tetap mempertahankan apa jarak ya, yang konsep social distancing tadi ya, kemudian menghindari kerumunan massa, kerumunan jarak dekat gitu. Jadi ya itu sih kurang lebih kalau memang kita masih tetap harus bekerja di luar rumah. Baik dok, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Sobat Muslim dan pendengar, mungkin kita bacakan. Assalamualaikum, nama saya Roma, dok izin bertanya, bagaimana dengan berita-berita yang menyebutkan bahwa berjemur di matahari itu bisa mencegah corona? Apakah benar? Jika benar, waktu mana yang benar mengenai waktu yang baik untuk berjemur, Ustaz? Dokter? Ini isu ini saya masih harus melihat lagi, karena sepertinya ada ya ada beberapa kontroversi, jadi saya belum berani menjawab di kesempatan kali ini. Nanti kalau misalkan saya sudah mengkaji lagi, nanti mungkin saya akan menjawab di kesempatan yang lain. Baik, dok. Ya. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi, dok. Apakah ketika keluar rumah memang mesti pakaian dan lain-lain yang kalau untuk dibersihkan, apakah semua pakaian atau lain-lain yang kita gunakan ketika keluar rumah itu harus dibersihkan langsung setelah masuk rumah, dok? Sebelum masuk ke rumah, karena misal untuk bekerja atau olahraga, mohon jawabannya, dok. Itu cara yang paling aman memang. Kalau kita di luar rumah, kemudian ketika kita masuk rumah, kemudian itu pakaian-pakaian itu dicuci. Tapi itu kan juga merepotkan. Makanya saya lebih cenderung melihat apakah ketika kita di luar rumah itu baju atau kita itu ada kontak dengan orang lain yang kita tidak tahu status orang lain tersebut. Selama itu kita tidak ada kontak dengan orang-orang yang diduga terkena penyakit COVID-19 ya, atau orang-orang yang punya resiko. Ya misalnya kita di luar rumah tapi kita tadi sepedaan di area yang sepi, di sawah, tengah sawah, kemudian kita di kampung yang sepi gitu, kita nggak deket-deket dengan orang. Saya tidak melihat ada kepentingan bahwa ketika kita masuk rumah langsung semua yang kita pakai itu dicuci. Ini berbeda dengan misalnya orang yang bekerja di rumah sakit. Dia ada kontak dengan penderita, apalagi yang positif misalnya, itu jelas kalau itu. Ya. Atau memang dia berada di ke tempat keramaian sehingga dia misalnya, mohon maaf, dia disenggol atau apa yang ada kontak jarak dekat lah. Ya, itu juga mungkin ada kepentingan. Tapi makanya itu tadi kita harus melihat apakah ketika kita di luar rumah itu kita ada kontak jarak dekat ataukah tidak dengan orang-orang di sekitar. Baik, dok, terima kasih atas jawabannya. Dan itu mungkin pertanyaan terakhir, dok, di kesempatan malam hari ini dan waktu kita sudah habis. Mungkin terakhir, dok, sebagai penutup di acara kita malam hari ini, apa usaha yang bisa kita lakukan, dok, untuk menghentikan atau meminimalisasikan penyebaran virus corona ini dimulai dari diri kita dan keluarga kita, dok? Ya, kalau saya tetap kita mematuhi himbauan pemerintah. Jadi kalau misalkan kalau misalnya untuk menghentikan transmisi itu harus ada isolasi, ada karantina, ada social distancing, ada containment yang lebih luas atau dengan istilah kita lockdown. Ya, tapi itu kita harus patuh. Ya. Adapun lockdown mandiri itu tidak akan efektif. Sekarang kan banyak kampung-kampung buka nutup sendiri. Itu secara ilmiah itu tidak terbukti efektif untuk menekan terjadinya wabah. Kalau misalnya mau seperti itu harus skalanya luas. Ya. Skala luas itu yang seperti dilakukan oleh Wuhan dan sekitarnya. Dia tutup pergerakan orang. Ya kalau bahasa kita tuh orang Jogja nggak boleh pergi keluar Jogja. Semua pintu perbatasan ditutup. Orang yang di dalam itu benar-benar di dalam dan yang di luar nggak bisa masuk. Itu baru efektif. Adapun ya kita secara sebenarnya niat kita itu baik, tapi karena kita itu tidak memiliki dasar yang ilmiah atau yang dasar yang rasional, akhirnya kita berbuat sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Ya itu yang kita lihat sekarang. Ya di sebagian kampung akhirnya buat lockdown mandiri gitu kan. Itu tidak akan efektif, wong penduduk kampungnya juga masih bisa keluar kampung habis itu pagi kerja habis itu balik lagi. Ya itu buat apa? Buat apa nutup jalan? Kalau toh akhirnya ada satu pintu yang tetap dibuka keluar masuk. Itu bukan itu yang dimaksud gitu loh. Jadi kadang kita itu pengin berkontribusi. Kita ini wabah yang tidak main-main. Tapi kita juga bertindak itu juga harus dengan terukur, harus memiliki rasional. Sebisa mungkin adalah scientific base, ada dasar ilmiahnya. Gitu. Makanya dengan tindakan sebagian orang yang kemudian yang prodi disinfektan ke seluruh tubuh, ya itu buat apa? Menurut saya itu tidak ada manfaatnya. Ya, kemudian akhirnya sekarang kita lockdown mandiri. Intinya adalah kita tetap berusaha untuk mematuhi apa yang menjadi arahan ya dari pemerintah misalnya. Ya kemudian kalaupun kita masih harus kerja tadi tetap harus memperhatikan jarak dengan orang lain, kemudian harus mencuci tangan dan kita tahu kapan kita perlu mencuci tangan. Ya, kemudian kita begitu juga di rumah. Ya, kita juga berusaha, bukan berarti di rumah kemudian kita deket-deket, mudah deket-deket dengan apa orang-orang yang ada di rumah. Kita tetap mempertahankan jarak juga gitu, kemudian tidak share alat-alat makan ya dengan apa orang-orang yang ada di rumah gitu. Itu juga untuk meminimalisir resiko penularan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ya dok, jazakallahu khairan dok atas penjelasan ilmunya di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita kembali ikuti dan simak bersama acara rutin kita setiap hari Rabu malam di Radio Muslim Jogja. Acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan yang pada malam hari ini kita dibersamai oleh Dr. M. Saifuddin Hakim Hafizullah Ta'ala, membahas tentang bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun berada. Semoga juga Allah segera angkat wabah penyakit ini ya Sobat Muslim ya. Dan demikian Sobat Muslim, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Sobat Muslim. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang sempat disampaikan namun belum sempat diajukan kepada dokter karena keterbatasan waktu. Insya Allah bisa Sobat Muslim ikuti kembali acara ini rutin setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja di www.radiomuslim.com. Selanjutnya acara ini tadi juga disiarkan secara live streaming Facebook dan rekamannya bisa Sobat Muslim lihat kembali di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Demikian, ini adalah acara terakhir kita di kesempatan malam hari ini. Semoga dari yang kami hadirkan ke ruang dengar Sobat Muslim bisa memberikan pengetahuan baru, ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Muslim semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sobat Muslim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.